السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، مسيح kita membahas tentang khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena Imam Abu Ja'far ath-Thahawi di dalam matannya setelah menyebutkan keutamaan para sahabat secara umum, kemudian beliau menyatakan tentang afdaluhum, yang paling afdal dari para sahabat dan paling berhak untuk menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma li Umar, kemudian khilafah dipegang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Thumma li Utsman, kata Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullah, thumma li Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian tampu pimpinan khilafah dipegang oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka disyarah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dikisahkan sejak terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu terbunuh ketika salat, ditikam oleh seseorang yang dijuluki Al-Ilju. Al-Ilj adalah orang kafir dari kalangan budak yang merupakan tawanan dan kemudian menjadikan sebagai budak dari orang-orang di luar Arab, Ajam, disebut Al-Ilj atau Uluj jamaknya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat berwasiat, tidak langsung wafat. Beliau dibaringkan, diberi minum susu, ternyata susunya keluar dari lukanya. Diberi minum air, keluar dari lukanya. Maka dokternya ketika itu berkata kepada Umar, Amirul Mukminin, ausi, berwasiatlah, engkau tidak akan lama, artinya akan wafat. Maka sungguh keunikan terjadi, kaum muslimin, para sahabat berdatangan bertakziah dalam keadaan Umar masih hidup. Karena biasanya takziah kepada orang yang telah wafat, kepada keluarganya yang ditinggal. Tetapi ini takziah kepada seorang yang masih hidup dengan menyatakan ya Amirul Mukminin, bergembiralah dengan berita gembira dari Allah. Engkau telah adil memimpin kami, engkau telah berbuat baik, engkau begini, engkau begitu. Mudah-mudahan engkau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup. Karena dikhawatirkan atau diduga kuat sebentar lagi akan wafat. Sampai akhir dari riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, datang seorang pemuda yang juga bertakziah. Faqala, dia berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau telah berbuat adil, sungguh engkau telah memimpin dengan adil, maka aku berharap semoga engkau digabungkan oleh Allah bersama sahabat-sahabatmu yang lebih dulu, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka ternyata ketika dilihat, dia adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula terakhir ada seseorang lagi, anak muda yang mengucapkan takziah dan berkata kepadanya dengan kalimat yang hampir sama, semoga Allah menerima engkau di sisinya, semoga Allah menerimanya dengan keridhaan, ila akhiri. Ketika berpaling, dilihat pakaiannya musbil, melampaui mata kaki. Maka Umar berkata, irfa, atau berkata, angkatlah thawbak, fa'innahu anqa li thawbik wa arda li rabbik. Angkat pakaian. Sungguh itu akan lebih bersih buat bajumu dan lebih diridhai untuk Rabbmu. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa Amirul Mukminin hatta ketika akan wafatnya, hingga ketika akan matinya, tidak bisa melihat kemunkaran kecuali beliau tegur. Tidak melihat kemunkaran kecuali beliau ingkari, walaupun sudah akan wafat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan pembahasan adalah ketika Umar bin Khattab berpesan bahwa sepeninggalku hendaklah urusan ini dipegang oleh fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Ikhwani fid din a'azakumullah, kita bacakan saja secara ringkas riwayat dari Miswar ibn Makhramah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, anna rahtal ladhi atarahtal ladina wallahum Umar ijtama'u, bahwa orang-orang yang telah ditunjuk oleh Umar berkumpul di malam itu, dipimpin oleh Abdurrahman ibn Auf. Tetapi Abdurrahman berkata kepada mereka, lastu billadhi unafisukum an hadzal amr. Kata Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak ikut bersaing bersama kalian. Berarti beliau mengundurkan diri. Tetapi kalau kalian mau, aku akan memimpin kalian membicarakan masalah ini. Walakinnakum in syi'tum ikhtartu lakum minkum. Kalau kalian mau, aku akan pilihkan untuk kalian yang terbaik di kalangan kalian. Maka mereka sepakat, kalau begitu urusan ini dikembalikan kepada engkau, wahai Abdurrahman. Qala amarahum famala amruhum famala an-nas ala Abdurrahman. Maka ketika masyarakat mendengar urusannya dipegang oleh Abdurrahman, maka semua manusia pandangannya tertuju pada Abdurrahman. Kira-kira beliau akan milih siapa? hatta ma ara ahadan minan nas yattabi ulaika ar-rahat. Kata Miswar ibn Makhramah, sungguh demi Allah, hingga aku tidak melihat manusia ada yang mengikuti mereka. Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya, enggak ada yang mengikuti mereka. Semua mengikuti Abdurrahman bin Auf. Untuk menanyakan, untuk mengusulkan, untuk bermusyawarah, ya Abdurrahman sebaiknya begini, ya Abdurrahman sebaiknya begitu. وَمَالَ النَّاسَ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِ. Maka beberapa malam, masyarakat, muhajirin dan ansar, bermusyawarah dengan Abdurrahman ibn Auf. حَتَّى إِذَا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي أَصْبَحْنَا فِيهَا فَبَيَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ. Sampai ketika malam, yang paginya dibayat Uthman, malamnya, Miswar menceritakan, Farakani Abdurrahman ba'da haja' min al-lail fa daraba al-bab hatta istayqadtu. Tengah malam Uthman mengetok pintu rumahku sehingga aku bangun, dan kemudian berkata Abdurrahman, araka na'iman, aku lihat engkau tidur. Fa wallahi matahaltu hadhihi ath-thalath bikabiri nawm, tidur. Sungguh demi Allah, aku tiga malam ini hampir tidak tidur sama sekali. Intaniq fad'u liz-Zubayr wa Sa'ad. Berangkatlah, panggilkan Zubair dan Sa'ad. Fashawarahuma, mengajak bicara keduanya. Thumma da'ani, kemudian manggil aku lagi, kata Makhramah. Ud'u li Aliyan, panggil Ali. Panggil Ali bin Abi Thalib. Fada'autuhu, aku panggil dia. Fanajahu, berbicara berdua. Hatta dhara al-lail, sampai malam semakin larut. Thumma qama Ali, kemudian Ali bangkit berdiri, pergi. Kemudian Abdurrahman menyatakan, ud'u li Uthman, panggil Uthman. Fada'autuhu, maka aku panggil dia, kata Makhramah. Fanajahu, diajak bicara berdua. Hatta farraqa bainahumal mu'adzin, sampai mereka dipisahkan oleh mu'adzin yang mengumandangkan adzan subuh. Berarti semalam suntuk. Khan ibn a'azakumullah, Rahman meminta di antara empat tadi, karena enam, yang dua ini Abdurrahman dengan Abdullah ibn Umar. Dan Umar sudah berpesan, Abdullah diajak musyawarah tapi jangan dipilih. Ukur satu, tinggal lima. Abdurrahman sudah berkata, aku tidak bersaing dengan kalian. Aku akan bermusyawarah, aku akan memimpin kalian bermusyawarah, tapi aku tidak dipilih atau aku tidak mau dipilih. Tinggal empat. Empat ini pun Abdurrahman menawarkan kepadanya, apakah kalian ada yang ingin menyerahkan haknya pada orang lain? Yang satu menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Aku atau hakku aku berikan pada Ali bin Abi Thalib. Tinggal berapa? Tinggal dua. Yang satu lagi berkata, aku serahkan hakku kepada Uthman. Tinggal berapa? Ali dengan Uthman. Baik. Maka pada malam itu semuanya diajak musyawarah. Sa'ad, Zubair, Ali dengan Uthman. Sampai adzan subuh. Wajtama'a ulaika rahat. Maka berkumpullah mereka pada setelah sholat subuh. Di dekat mimbar. Di dekat mimbar. Fa'arsala ila man kana hadaran minal muhajirin wal ansar. Dan dipanggil semua para sahabat muhajirin dan ansar, sahabat kibar. Wa arsala ila umara ila junad, dan diundang pula, dipanggil pula tokoh-tokoh pemimpin pasukan, pasukan di front sana, di front sini, di setiap perbatasan-perbatasan, semua pemimpinnya dipanggil. Wa kanu wafau tilkal hajjah ma Umar. Dan ketika itu mereka hadir, karena kebetulan mereka semua haji saat itu untuk menemui Umar. Maka dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf, amma ba'd ya Ali, inni qad nadartu fi amrin nas. Aku sudah melihat semua pendapat manusia, dan aku tidak melihat mereka kecuali lebih mengunggulkan Utsman. Fala taj'alna 'ala nafsika sabila. Maka engkau jangan berbuat sesuatu yang tidak pantas. Artinya hendaklah engkau terima kenyataan ini. Faqala li Utsman. Maka berkata kepada Utsman, ya Utsman, buka tanganmu dan dibayar. Ubayyuka ala sunnatillah wa sunnati rasulih wal khalifatain min ba'dih. Aku bayar engkau dengan nama Allah dan rasulnya, dan juga aku bayar engkau atas nama dua khalifah sebelumnya. Man? Abu Bakar wa Umar. Fabayahu Abdurrahman. Maka dibayatlah Uthman oleh Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma. Wabayahu, dan kemudian dibayat oleh Ali, dan dibayat oleh manusia seluruhnya, muhajirin wal ansar wa umara'ul ajnad wal muslimun, semuanya. Maka sahlah khilafah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah yang ketiga. Kitab kita ini adalah kitab akidah, akidah Tahawiyah. Imam Abu Ja'far al-Tahawi diminta oleh beberapa ikhwah untuk meringkaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah menyatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah begini, begini, begini, ila akhirihi. Artinya, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengakui khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Uthman, dan keempat nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ini barakallahu fikum prinsip Ahlus Sunnah. Wa man khalafa, dan siapa yang menyelisihi, berarti dia menyelisihi akidah Ahlus Sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip salaf, menyelisihi Abu Bakar wa Umar, menyelisihi Uthman dan Ali, menyelisihi Abdurrahman ibn Auf, menyelisihi Muhajirin, menyelisihi Ansar, menyelisihi Umara'ul Ajnad, para sahabat yang memimpin tentara-tentara, tokoh-tokoh mereka, dan menyelisihi seluruh para sahabat. Sehingga perkara ini bukan perkara kecil. Perkara tidak sependapat dengan khilafah atau salah satu dari khalifah yang empat ini bukan perkara kecil, tapi perkara besar, perkara prinsip. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, muhajirin wal ansar. Wa min fadail Uthman radhiyallahu taala anhu al khassah kaunuhu khatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keutamaan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu secara khusus tidak perlu ditanya lagi. Ma'rufah, keutamaan-keutamaannya masyhurah, dikenal. Di antaranya beliau adalah khatan, mantu Rasulullah SAW. Dua kali menikahi dua anak perempuan Nabi, tetapi tentunya tidak bersama-sama, karena dilarang dalam Quran untuk wa'an tajma' bainal ukhtain. Tetapi menikahi yang satu sampai kemudian wafat, dinikahkan lagi oleh Nabi dengan yang kedua, Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Maka ini keutamaan Uthman ibn Affan yang sangat besar, sehingga beliau dijuluki dengan Dzunnurain. Dzunnurain memiliki dua cahaya, yaitu pernah menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah dan pernah menikah dengan Ummu Kulthum binti Rasulullah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, satu anak perempuan Rasulullah SAW, Sedangkan Utsman menikahi dua kali anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua-duanya keutamaan. Kedua-duanya adalah keutamaan. Khatanu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga keutamaan beliau secara khusus. Disebut secara khusus karena keutamaan secara umum sangat banyak. Berbicara tentang keutamaan muhajirin, di dalamnya ada Utsman. Berbicara tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, di dalamnya ada Utsman. Secara am, secara umum. Tetapi ini yang secara khusus. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah duduk dalam keadaan mudtaji'an. Mudtaji'an duduk dengan samping kanannya begitu. Ittija' bertele dengan sesuatu di rumahnya. Kashifan an fakhidaihi aw saqai. Dalam keadaan tersingkap betisnya atau pahanya. Karena ada dua riwayat, dua-duanya sahih. Satu riwayat menyebutkan pahanya terbuka, tersingkap. Satu riwayat menyebutkan betisnya tersingkap. Fasta'dana Abu Bakrin fa'adina lahu. Maka datanglah minta izin untuk masuk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka diizinkan beliau untuk masuk. Wa huwa ala tilkal hal. Kata Aisyah, dalam keadaan Nabi tidak berubah posisi duduknya. Ittija' tersingkap betisnya atau pahanya. Fatahaddatsa, kemudian berbicara dengan Abu Bakar. Tsumma ta'dana Umar, kemudian Umar minta izin. Fa'adina lahu, kemudian diizinkan untuk masuk. Wa huwa kadzalik, dan beliau masih demikian duduknya. Masih muttaji'an dalam keadaan tersingkap betisnya atau pahanya. Fatahaddatsa, kemudian berbicara. Tsumma ta'dana Utsman, kemudian minta izin Utsman untuk masuk. Fajalasa Rasulullah, yang tadinya beliau bertele, beliau duduk merapikan bajunya kembali atau merapikan pakaiannya, menutup betisnya. Fadakhala, baru diizinkan, silakan masuk. Setelah mereka semua pergi, Aisyah yang perhatikan dari dalam, dari balik hijab, bertanya, ya Rasulullah, dakhala Abu Bakrin falam tahtash lahu walam tubali. Masuk Abu Bakar, engkau tidak berubah posisi dudukmu dan engkau tidak peduli. Datang Umar, engkau lam tahtash walam tubali, dalam keadaan engkau tidak berubah posisi dudukmu dan juga engkau tidak peduli. Tapi ketika Utsman datang, engkau duduk memperbaiki pakaianmu, menutup pakaianmu. Kenapa? Kok berbeda? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Apakah aku tidak malu pada seseorang yang malaikat malu kepada ini? Man, Utsman ibn Affan. Ini keutamaan beliau. Malaikat saja malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan termasuk keutamaan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau dibaiat oleh Rasulullah SAW, diwakilkan tangannya dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW tertahan dengan para sahabatnya di Hudaybiyah. Tidak boleh masuk ke Mekah oleh musyriki, dihalangi. Kalau memaksa akan terjadi pertumpahan darah. Maka mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhenti di Hudaybiyah. Kemudian diutus Utsman untuk berdialog ke Mekah. Ternyata tidak kembali pada waktu yang ditentukan. Sehingga para sahabat khawatir, ini pasti akan terjadi sesuatu. Jangan-jangan Utsman dibunuh. Atau mungkin terjadi begini dan begitu. Sudah khawatir mereka. Maka Rasulullah SAW membaiat mereka. Berbaiat untuk membela Islam. membela kaum muslimin dan membela Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan bayat tersebut di bawah pohon yang dijuluki bayatnya dengan bayatul ridwan, bayat ar-ridwan. Semua berbayat sampai di akhir bayat Rasulullah mengatakan atau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hadza li Uthman, ini untuk Uthman." Maka para sahabat pun bergembira. Mengapa? Karena berarti Uthman bin Affan masih hidup. Karena diwakilkan tangannya oleh tangan Rasulullah SAW dengan menyatakan hadza au hadi yad Uthman, ini tangan Uthman. Kemudian dibayar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah riwayat yang diriwayatkan dalam Bukhari dalam sahihnya. Sesungguhnya tentang keutamaan Uthman ibn Affan. Hanya saja mata-mata yang hasad, mata-mata yang dengki membaca kisah yang sama tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda. Yaitu para Rafidhah Syiah atau para mutasyayyi'in atau mereka-mereka al-maghrurin yang tertipu oleh Syiah Rafidhah dan sejenisnya. Mengatakan bukankah Uthman tidak memiliki keutamaan Bay'atul Ridwan? Tidak memiliki, karena Uthman tidak hadir katanya. Sebab Bay'atul Ridwan memiliki keutamaan besar. Sampai Nabi menyatakan la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon ini. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Laqad radiyallahu, dengan lam taukid, dengan qad yang dua-duanya taukid, sungguh-sungguh Allah telah ridha dengan mereka yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Kata mereka, Uthman enggak dapat keutamaan ini, dia enggak hadir. Lihat ucapan mereka. Juha. Otak mereka tertutup dengan kedengkian. Hati mereka tertutup dengan hasad. Sehingga tidak bisa melihat keutamaan Uthman. Yang mereka lihat justru kekurangannya. Enggak hadir dia. Kita tanyakan pada mereka. Pertama, mengapa Uthman tidak hadir? Karena disuruh oleh Nabi, dipilih sebagai utusan. Itu keistimewaan. Yang kedua, bukankah Nabi mewakilkan dengan tangannya dan menyatakan hadi li Uthman, ini untuk Uthman? Bukankah itu keutamaan berikutnya? Siapa di antara para sahabat yang tangannya diwakili oleh tangan Rasulullah SAW yang mulia? Lebih mulia mana tangan mereka sendiri dengan tangan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Justru lebih utama tangan Rasulullah SAW. Maka Uthman lebih mulia karena diwakili tangannya oleh tangan yang mulia, tangan Rasulullah SAW. Hadza li Uthman. Dan begitulah mereka melihat kisah yang sama tapi pandangan mereka berbeda karena tertutup dengan kedengkian dan hasad. Sama dengan riwayat tentang Uthman yang tidak ikut perang Badr. Kata mereka, mereka kumpulkan kejelekan-kejelekan Uthman. Satu, tidak ikut Bay'atul Ridwan. Sehingga mereka tidak, beliau tidak mendapatkan keutamaan Bay'atul Ridwan. Dia enggak ikut perang Badr, maka enggak mendapatkan keutamaan perang Badr. Dia tidak, bahkan dia lari dari perang Uhud, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ila akhirnya. Dijawab satu persatu oleh para ulama. Yang pertama, masalah Bay'atul Ridwan sedang kita bahas dan sudah tuntas walhamdulillah. Yang kedua, dalam jihad fi sabilillah, yang pertama, Uthman oleh Nabi SAW disuruh untuk menjaga istrinya yang sakit. Dan istrinya adalah anak Rasulullah SAW. Dan sakitnya bukan main-main. Sakit yang sampai wafatnya. Maka kalau diperhatikan memang tidak ikut. Betul. Bukankah Rasulullah SAW berkata kepada para mujahidin, para muqatilin, inna fil madinati rijalan Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masalaktum wadiyan wala sa'adtum jabalan atau kama qala sallam illa syarakukum fil ajr. Kata Nabi, di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menuruni sebuah lembah atau menaiki sebuah bukit kecuali mereka ikut mendapatkan pahalanya. Habasahumul uzru, kata Nabi, hanya saja mereka terhalang oleh uzur. Atau kama qala sallallahu sallam fima ma'na, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah kalian berangkat, tidaklah kalian berjalan, menuruni lembah, menaiki bukit, berperang. Di Madinah ada orang yang pahalanya sama dengan kalian. Padahal dia menanya, di Madinah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah? Padahal mereka di Madinah. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul uzru, karena mereka terhalang oleh uzur. Maka siapa yang ingin berangkat jihad fisabilillah tetapi terhalang oleh uzur, maka dia mendapatkan niatnya, mendapatkan pahala yang sama, kata Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan siapa yang uzurnya lebih pantas diterima daripada Utsman Ibn Affan? Justru uzurnya Utsman, Nabi yang menyuruhnya. Dan yang sakitnya adalah anak Rasulullah SAW, istri beliau. Dan sakitnya bukan sakit sembarang sakit. Sakit yang sampai membawa kepada kematiannya. Radhiyallahu ta'ala anha. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada pun yang ketiga, masalah lari dari perang Uhud. Bukan lari, bahasa yang lebih halusnya. Memang ketika perang Uhud, ketika Rasulullah SAW terlempar dengan batu di pipinya dan patah giginya, mereka menyatakan kutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terbunuh Muhammad, kata mereka, kata musyrikin. Maka kaum muslimin goncang ketika itu. Dan mereka kebingungan mau kemana. Ada yang kesana, ada yang kemari, ada yang kesini, ada yang kesana. Dan itu terjadi kekacauan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka tidak lari. Mereka berkumpul kembali ketika sudah tahu Rasulullah SAW ada di tempat tertentu. Karena waktu itu Rasulullah SAW dilindungi dan ditutup wajahnya dengan mighfar. Mighfar itu sejenis pakaian besi. Tidak ada yang mengenalinya kecuali beberapa sahabat yang melihat matanya. Ini mata Rasulullah SAW ketika terbaring di bawah. Maka selamatkan oleh mereka dan kemudian diumumkan bahwa Rasulullah SAW ada di sini. Baru mereka berkumpul kembali. Adapun yang lari dari perang adalah munafikin yang berjumlah 300 orang. Mereka kembali ke Madinah. Adapun kaum muslimin, para sahabat yang tidak demikian. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat, thumma li'ali, kata Abu Ja'far al-Tahawi selanjutnya. Thumma li'aliin Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian khilafah diberikan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti khalifah yang keempat dengan kesepakatan kaum muslimin. Ay, maknanya kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa nuthbit al-khilafah ba'da Uthmana li'aliyin. Bahwa kami Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan khilafah setelah Uthman untuk Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lama qutila Uthman, ketika terbunuh Uthman, wa bay'a an-nas Aliyan, dan manusia berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, maka sara imaman, maka beliau radhiyallahu taala anhu menjadi imam, khalifah hak kan dengan sebenar-benarnya, wajib taat, yang wajib ditaati. Wa huwa al-khalifatu fi zamanihi khilafatan nubuwah, maka beliau adalah khalifah di zaman itu khilafatun nubuwah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun berbeda-beda terpilihnya dan berbeda-beda dibaiatnya, tetapi mereka adalah khalifah-khalifah yang sah dan disebut oleh Nabi dengan dalil riwayat yang sahih bahwa khilafatun nubuwah, khilafah kenabian 30 tahun. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Ketika dihitung 30 tahun, maka dari zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Al-Hasan selama 6 bulan sebelum menyerahkan khilafahnya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walaupun berbeda-beda sebagaimana kita katakan tadi, Abu Bakar dibaiat dengan isyarat dari Nabi dan musyawarah kaum muslimin. Umar dibaiat karena wasiat pesan dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar, sepeninggalku Umar, dibaiat. Dan itu pun sah. Yang ketiga, dengan dipilih 6 orang dan kemudian dikatakan oleh Umar, pilih di antara 6 orang ini. Ini berbeda lagi. Yang kadang dijuluki Ahlul Halli wal Aqdi. Kemudian yang keempat adalah ketika dalam keadaan darurat dan mereka tidak melihat yang lebih baik daripada yang lain kecuali Ali. Ketika terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau terbunuh oleh pasukan atau oleh para demonstran yang datang dari Mesir, dari Kufah, dari Irak, berduyun-duyun datang ke rumah Utsman, memprotes dan menuntut dengan sekian tuntutan. Di antaranya menuntut untuk turun dari kepemimpinan. Kalau engkau tidak mau turun dari kepemimpinanmu, kami akan paksa, kata mereka. Dan kami akan membunuh engkau. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sudah mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW. Kalau Allah memakaikan pada engkau pakaian dan mereka menuntutmu untuk melepaskannya kembali, maka jangan kau lepaskan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman memahami bahwa pakaian tersebut adalah pakaian khilafah. Dan juga memahami hikmahnya. Kalau dituruti, niscaya khilafah setelahnya akan menjadi bulan-bulanan dan permainan. Tuntut turun, naik yang ini, tuntut turun, naik yang ini, ganti. Bisa sehari 2-3 kali ganti khalifah. Karena setiap para demonstran datang, dituruti, ya saya ngalah, turun. Naik yang satu lagi, kelompok yang sana yang protes, turun, turun lagi. Sungguh akan menjadi sunnatan sayyi'ah. Akan menjadi sunnatan sayyi'ah, kebiasaan jelek. Tidak. Yang namanya khalifah adalah pemimpin, sedangkan mereka para demonstran adalah pemberontak. Maka pemberontak ini diperintahkan para penguasa untuk menghentikan mereka dari pemberontakannya. Walaupun dengan diperangi, tetapi bukan sampai habis, sampai berhenti dari tingkah mereka, sampai berhenti dari perbuatan mereka. Dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma." Kalau dua kelompok kaum muslimin berperang, damaikanlah keduanya. Sampai pada kalimat fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau yang satu baghat, baghat ini menentang penguasa. Ihdahuma 'ala al-ukhra, salah satunya baghat, penentang penguasa, yang ini pendukung penguasa, maka faqatilul lati tabghi, maka perangilah para baghat hatta tafi'a ila amrillah, sampai mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka disuruh oleh Allah perangi mereka sampai mereka berhenti dari pemberontakannya, sampai mereka kembali kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian pada khalifahnya, pada pimpinannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Khawarij yang memberontak dan membunuh Utsman adalah kaum reaksioner, kaum pemarah. Kaum emosional, orang yang marah, emosi, sampai mereka menahan air dari Utsman, air minum, sehingga beliau dan keluarganya kehausan, kelaparan. Sampai istri Rasulullah SAW menaiki untanya membawa air. Aku yakin mereka masih muslimin, gak mungkin akan mengganggu istri Rasulullah SAW. Dia masuk di kerumunan para demonstran untuk masuk ke rumah Utsman untuk memberikan air. Ternyata apa yang terjadi? Naam, mereka tidak mengganggu istri Nabi, tapi mereka mengganggu untanya. Mereka ganggu untanya sehingga untanya berjalan ke sana kemari tanpa arah. Itu jahatnya mereka, kejamnya mereka, sampai mereka berhasil menembus pertahanan barisan para sahabat atau para sahabat-sahabat muda, anaknya para sahabat-sahabat kibar. Maka mereka membunuh Utsman. Dalam keadaan Utsman tidak melawan sedikit pun, tetap membaca Al-Quran, tidak melawan. Istrinya yang ingin menahan ikut terkena pedangnya, maka putus tangannya. Dan beliau membaca Al-Quran sampai pada kalimat wasayakfikahumullah, sungguh Allah akan balas untuk engkau, akan balas mereka untuk engkau, kata Allah. Ala kulli hal, Utsman terbunuh. Dan kaum reaksioner ini, kaum pemarah ini bingung siapa penggantinya. Mereka datangi Talha, engkau, kami bayar sebagai khalifah. Talha tidak mau dan menyatakan, tidak, aku tidak termasuk golongan kalian, aku berbeda dengan kalian, aku tidak mau dibayar oleh kalian. Didatangi Sa'ad juga menolak. Datangi sahabat yang semua menolak. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sehingga sampai waktu sholat Jumat tidak ada yang berani naik mimbar. Karena biasanya naik mimbar adalah khalifah. Kesedihan bercampur ketegangan di masjid dalam keadaan mereka tertunduk semuanya, bingung siapa yang akan naik jadi khalifah. Sampai kemudian ada yang terpikir di benaknya, kemarin dipilih antara Utsman dengan Ali, dan terpilih Utsman ibn Affan. Siapa sisanya? Ali sisanya. Maka mereka mencari Ali. Aina Ali? Mana Ali? Ternyata Ali pun dalam keadaan tertunduk duduk, menundukkan kepalanya agar tidak terlihat wajahnya. Tapi ada yang menemukannya. Ini Ali. Bayatlah dia. Maka dibayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini keadaan yang mau tidak mau harus dipilih seorang pemimpin. 1 atau 40 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Maka khalifah harus dibaiat. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah tindakan yang tepat. Harus segera dibaiat seorang pemimpin. Maka terjadilah baiat dan kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah itu baru berita terdengar setelah sekian lama. Karena perjalanan dari Madinah ke Syam terlalu lama ketika itu. Tidak ada telekomunikasi yang mudah seperti sekarang. Seorang membawa berita harus berjalan dengan kudanya atau dengan untanya. Membutuhkan waktu beberapa minggu. Bahkan mungkin bisa 1 bulan atau lebih. Maka ketika sampai di sana, yang terima atau yang diterima oleh mereka berita terbunuhnya Utsman. Hanya berita terbunuhnya Utsman. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur di Syam menyatakan, Allah berfirman, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana." Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka keluarganya berhak untuk menuntut balas. Berangkat pasukan besar dari Syam ke Madinah. Untuk apa? Untuk menuntut terbunuhnya Utsman menangkap mereka-mereka para demonstran itu tadi. Ternyata sampai di sana keadaan sudah berbeda. Sudah dalam keadaan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, engkau berbaiat pada kami, maka kami akan urusi mereka. Kata Muawiyah, urusi pembunuh mereka dulu, baru kemudian aku bayar. Terjadilah perselisihan antara keduanya radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dua-duanya membawa dalil. Walaupun para ulama menyatakan al-haqqu ma'a Ali, kebenaran bersama Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Thahawi dalam kitab kita ini. Disebutkan bahwa al-haqqu ma'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, dikatakan, atau kita baca saja selanjutnya ucapan Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala Rasulullah SAW, khilafatun nubuwah 30 sana, thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Dan kemudian Allah berikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau dihitung, karena khilafah Abu Bakar dan Siddiq sanatain. Masa khilafah Abu Bakar 2 tahun, lebih 3 bulan. Masa khilafah Umar 10 tahun, lebih setengah. Yani lebih 6 bulan. Wa khilafatu Utsman 12 sana. Khilafah Utsman 12 tahun. Dan khilafah Ali radhiyallahu taala anhu 4 tahun 9 bulan. Dan khilafah Al-Hasan 6 bulan. Berapa? Itu enggak? Saya ulangi. Khalifah pertama 2 tahun 3 bulan. Khilafah kedua 10 tahun 6 bulan. Khilafah ketiga 12 tahun. Khilafah keempat atau khalifah keempat 4 tahun 9 bulan. Dan khalifah yang kelima Al-Hasan 6 bulan. Berarti berapa? 10, 20, 28, 30. Nah, kurang lebih 30 tahun. Persis seperti ucapan Allah SAW, khilafatun nubuwah 30 sana. Khilafah kenabian 30 tahun. Wa awwalu mulukil muslimin Muawiyah. Dan awal pertama penguasa muslimin adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wa huwa khairul muluk, dan beliau adalah sebaik-baik penguasa, sebaik-baik muluk. Lakinnahu innama sara imaman haqqan, tetapi beliau menjadi khalifah, menjadi imam secara resmi adalah ketika Al-Hasan menyerahkan khilafahnya kepada beliau. Pada tahun yang dijuluki dengan tahun jamaah. Pada tahun yang dijuluki dengan tahun jamaah, tahun persatuan. Karena ketika itu pasukan besar sudah berhadapan. Pasukan Muawiyah dan pasukan Al-Hasan. Adapun Ali terbunuh radhiyallahu taala anhu oleh Khawarij, bukan oleh pihak Muawiyah. Hati-hati, jangan salah. Justru Khawarij berlindung di pasukan Ali bin Abi Thalib. Bukan kejelekan pada Ali bin Abi Thalib sama sekali. Tetapi karena dia tahu, kalau kami berada di tengah-tengah pasukan Muawiyah, kami akan dibunuh. Karena mereka tahu Utsman bin Muawiyah menuntut para pembunuh Utsman atau mencari para pembunuh Utsman. Maka mereka berlindungnya di pasukan Ali. Dan tidak bisa dipastikan satu persatunya si fulan dengan si fulan, sulit. Karena massa yang bergerak. Massa artinya jumlah manusia yang banyak. Tidak jelas siapa yang membunuhnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljim Al-Khariji. Ibnu Muljim Al-Khariji, Khawarij. Maka kemudian mereka memilih atau mereka membaiat Al-Hasan. Maka ketika terjadi ketegangan antara dua pasukan, pasukan Al-Hasan dan pasukan Muawiyah. Muawiyah dibaiat, Al-Hasan juga dibaiat. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah yang menjadi fitnah ketika itu. Sampai ada yang berkata kepada Al-Hasan, wahai Al-Hasan, lihatlah, dua pasukan besar yang seperti gunung. Kalau engkau dan Muawiyah tidak ada yang mengalah, aku yakin dua gunung besar ini akan hancur semuanya. Dua gunung besar dari kaum muslimin. Maka Al-Hasan paham yang dimaksud. Maka dia mendatangi Muawiyah. Wahai Muawiyah, maukah aku minta kepada engkau syarat dan aku serahkan khilafah kepadamu? Kata Muawiyah, wahai anak cucu Rasulullah SAW, ini kertas putih dan ini tanda tanganku, ini capku. Engkau berkata apapun aku setuju denganmu. Engkau cucu Rasulullah SAW. Maka ditulis, hendaklah memimpin dengan adil, hendaklah memimpin dengan kitab wa sunnah ila akhirnya. Kemudian diserahkan khilafah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka dua pasukan besar tadi yang sudah tegang berhadapan-hadapan, mereka berpeluk-pelukan, gembira dengan tangisan-tangisan haru. Maka dijuluki tahunnya dengan tahun jamaah, tahun persatuan, amul jamaah. Semua bergembira, pasukan yang sini bergembira, pasukan yang sana bergembira, semua kaum muslimin bergembira. Yang tidak gembira cuma syirdimatun qalilah. Yang tidak gembira hanya kelompok kecil, yaitu Syiah Rafidhah, jengkel dan marah kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini mencoreng wajah-wajah Ahlul Bait. Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, mengecewakan umat, kata mereka. Dan mereka berdusta. Salah besar. Justru Al-Hasan mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Semuanya gembira, cerah wajahnya. Semuanya betul-betul gembira dengan sikapnya Al-Hasan. Sehingga menahan darah kaum muslimin sekian banyaknya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil dalam masalah ini sangat jelas, yaitu Rasulullah SAW ketika menggendong Al-Hasan, beliau menyatakan, inna bni hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, tokoh besar. Wasayuslihullah bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sungguh anak ini kelak Allah akan mendamaikan dua pasukan besar dengan anak ini. Rasulullah SAW yang berkata, dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, inna bni hadha sayyid wa sayuslihullah, Allah akan mendamaikan dua pasukan besar karena jasanya anak ini. Pujian atau tercaan? Pujian atau tercaan? Pujian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka Al-Hasan adalah terpuji, dan pujian Rasulullah SAW adalah ketika dia mau mengalah dan menjadikan sebab berdamainya dua pasukan besar. Dan itu keistimewaan Al-Hasan yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh berdusta Syiah ketika berkata Al-Hasan menghitamkan wajah-wajah kaum muslimin. Wa kadzabu wa aymullah. Wakadabu wa'imallah. Mereka berdusta demi Allah. Al-Hasan justru yubayyid wujuhal muslimin. Al-Hasan memutihkan wajah-wajah kaum muslimin, menggembirakan wajah-wajah kaum muslimin, mendamaikan mereka, dan tahunnya disebut dengan tahun jamaah. Fal khilafatu thabatat li amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Maka khilafah telah sabit yang keempat untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah Utsman radhiyallahu taala anhu dengan baiat seluruh para sahabat kecuali Muawiyah dan ahli Syam. Khadijah radhiyallahu anha itu tidak merusak. Mengapa tidak merusak? Karena kaum muslimin sudah membaiat Ali lebih dulu dan sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin kecuali hanya beberapa pasukan atau beberapa orang yang itu jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan seluruh kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah jelas dalilnya, tidak boleh satu saat pun kaum muslimin tanpa penguasa, tanpa pimpinan. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata 40 tahun dengan penguasa yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Salatu taufiq wal afiyah. Wazul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.